lisannya, jangan sampai mengganggu saudaranya dengan lisan dan tangannya. Ini juga masuk dalam cabang-cabang keimanan. Sebab disebut secara berpisah. Sini muslim saja yang disebut. Tapi kalau disebut secara bersamaan, seperti dalam hadis ini dari Abu Kilabah, Islam lain maknanya, iman lain juga maknanya. Dan di dalam hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril, ketika Nabi ditanya tentang Islam, Nabi menjawab, antasyhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimat shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam yang disebut. Terus ditanya tentang iman setelah itu. Nabi menjawab, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Rukun iman yang disebut. Disebut secara bersamaan, makanya beda jawabannya. Dipahami? Tapi kalau disebut secara berpisah, maka jawabannya apa namanya? Maka hakikatnya sama. Jadi kalau disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti ini seruan untuk orang-orang berislam juga, kaum muslimin. Ya, sama dalam hadis keimanan juga misalnya. Dalam hadis wafat Abdul Qais itu yang dari riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas, Usaid Al-Khudri. Ya. Nabi berkata, amurukum bil imani billahi, saya memerintahkan kalian untuk beriman kepada Allah. Terus Nabi tanya kepada mereka, tahukah kalian apa keimanan kepada Allah? Kemudian beliau sebut, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tuz zakah wa tu'addu al-khums minal magnam. Pertanyaannya tentang keimanan ditafsirkan dengan tafsir apa? Hah? Islam. Penafsirannya. Ini menunjukkan bahwa iman, kalau iman dan Islam disebutkan secara berpisah, maka maknanya sama. Maknanya sama. Ini kaidah yang benar di dalam masalah ini. Jadi sekali lagi saya ulangi, iman dan Islam kalau disebutkan secara bersamaan, maka maknanya beda. Digandengkan misalnya Islam terus disebut lagi setelahnya iman, berarti maknanya beda. Kalau disebutkan secara berbeda, berbeda tempat, ini dalam konteks ayat, di konteks ayat itu iman saja disebut, Islam tidak. Ya, maka itu maknanya Islam dengan iman sama di sini. Ya, demikian. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke bab setelahnya. Kata pengarang rahimahullahu taala, nah, bab qaulillahi taala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari selain dari Islam, lalu bersama kita. Ya. Tapi kenapa diulangi lagi oleh pengarang? Ini oleh pengarang diberikan judul bab tersendiri untuk memberikan ketegasan. Sebab ayat ini sebelumnya sudah disebut tadi tentang wajibnya masuk Islam, kan begitu? Wajib masuk Islam. Kalau dikat kan belum tentu. Nah, tapi ayat ini penegasan. Sengaja diberi judul bab untuk menunjukkan bahwa batil seluruh amalannya, tidak akan diterima. Maka butuh diberikan penegasan dalam bab tersendiri. Dipaham ini? Ini maksud dibawakannya atau dibuatnya bab ini di sini oleh pengarang. Ya. Adapun kandungan ayat telah kita terangkan tadi, bahwa kalimat siapa yang mencari selain Islam. Selain Islam di sini dua kemungkinan. Mungkin selain Islam, yaitu selain Islam yang umum, artinya dia cari selain agama Islam. Ya. Dan mungkin juga selain Islam, Islam yang khusus, yaitu dia cari petunjuk, ya, tuntunan selain tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya masuk, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bawakan hadis di sini. Kata beliau, wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Tapi sayang hadisnya ini adalah hadis yang lemah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Al-Hasan Al-Basri dari Abu Hurairah. Dan Al-Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Abu Hurairah. Karena itu hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani di Tahqiq Al-Mishkah, tahqiq yang kedua. Dan setelah itu beliau tegaskan kelemahannya di silsilah hadis Ad-Dhaifah nomor 5780. Iya. Jadi hadis ini lemah. Kandungan dalam hadis jelas sebenarnya dari ayat, cuma untuk menafsirkan. Karena itu hadis ini kita akan baca cepat. Iya. Kata beliau dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taji'ul a'malu yaumal qiyamah." Datang amalan pada hari kiamat. Datang bagaimana? Datang secara hakiki atau Maksudnya yang datang pahalanya, bukan amalannya. Yang benarnya di sini, dalam perkara gaib seperti ini, harusnya dibawa kepada pengertian hakikinya. Ya datang amalannya, amalannya datang. Solat datang, ya solat datang. Puasa datang, puasa datang. Kan begitu. Itu yang benarnya. Dan ini kaidah umum. Ya. Di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang gaib. Datang amalan-amalan pada hari kiamat. Pada fataji'us salatu. Maka datanglah salat. Fatakulu ya Rabbi anas salatu. Ya. Maka ia berkata, wahai Rabbku, saya adalah salat. Fayaqul, maka Allah berfirman, innaka ala khairin. Kamu di atas kebaikan. Thumma taji'us sadaqah. Kemudian datanglah sadaqah. Fatakulu ya Rabbi anas sadaqah. Fayaqul, innaka ala khair. Datang sadaqah, berkata, wahai Rabbku, saya adalah sadaqah. Maka Allah berfirman, kamu di atas kebaikan. Thumma yaji'us siyamu. Fayaqul, ya Rabbi anas siyam. Fayaqul, innaka ala khair. Kemudian datanglah puasa. Lalu ia berkata, wahai Rabbku, saya adalah puasa. Ya. Maka Allah berfirman, engkau berada di atas kebaikan. Thumma taji'ul amal ala dhalik. Kemudian datanglah amalan-amalan sama dengan itu. Fayaqulu innaka ala khair. Maka Allah berfirman, kamu di atas kebaikan. Thumma yaji'ul islam. Setelah itu datanglah Islam. Ya. Islam yang datang. Sisi pendalilannya di sini. Datanglah Islam. Fayaqulu ya Rabbi. Maka ia berkata, ya Rabbi antas salam. Kamu adalah as-salam. Ya, di antara nama Allah adalah As-Salam. Ya. Naam, ada di ayat Al-Quran di surah Al-Hasyr. Dan juga doa yang sering kita baca setelah lepas salat, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di sini penetapan nama Allah As-Salam. Wa anal Islam. Jadi Islam datang. Wahai Rabbku, kamu adalah As-Salam dan saya adalah Islam. Fayaqul, maka Allah firman, innaka la khair. Kamu di atas kebaikan. Bikal yawma akut. Ya. Dengan kamu pada hari ini, akut. Saya menyiksa. Ya. Nah, saya mengambil, saya menyiksa. Wabika u'ti. Dan dengan kamu pada hari ini, saya memberi. Ya. Kala Allah Ta'ala fi kitabih. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya. Wa man yabtagi gairal islami dinan. Fala yuqbala min. Wahuwa fil akhirati minal khasiri. Hadith ini yang dikata sahih, sisi pendalilan pengarang. Beliau ingin tunjukkan bahwa keislaman itu menentukan segala sesuatu. Segala amalan ditentukan di atas dasar keislaman. Ya. Karena itulah, hendaknya kalau seorang ingin baik, ya, ingin mendapatkan keberuntungan, tidak merugi, maka hendaknya dia bangun semua amalannya di atas dasar keislaman. Ya. Nah, kata beliau, rawahu Ahmad. Ya. Wafis sahih. Kemudian setelah itu beliau bawakan lagi hadis. Kata beliau, wafis sahih. Dalam as-sahih an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man amila amalan laysa alayki amruna fa huwa raddun. Siapa yang berbuat suatu amalan tidak dibangun di atas perkara kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Iya. Sini ada tambahan dalam buku saya, rawahu Ahmad. Iya. Ada juga antum? Ini tambahan tidak dibutuhkan. Sebab hadis ini fi sahih, sahih mana? Tadi di Sahih Muslim. Entah apa ditulis lagi di belakangnya rawahu Ahmad. Mungkin di sini salah cetak atau salah tulis. Kita tidak tahu. Yang jelas salah penetapan dan tidak dibutuhkan. Nah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang beramal dengan suatu amalan tidak dibangun di atas perkara kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Maksud pengarang membawakan hadis ini diulangi lagi di sini, penegasan terkadang pada keislaman orang yang tidak membangun amalannya di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas tuntunan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka harusnya setiap muslim ya berusaha untuk komitmen di atas Al-Qur'an dan Sunnah dan menjauhi segala jenis bid'ah. Dan menjauhi segala jenis bid'ah yang terlarang di dalam agama. Baik, kita pindah ke bab berikutnya. Dikatakan di sini oleh pengarang, bab wujubil istighna bimutaba'atil kitab an kulli ma siwa. Bab wajibnya istighna, merasa cukup. Atau kalau diterjemah lebih luas lagi, wajibnya tidak perlu. Nah, dari segala sesuatu selain dari mutaba'atul kitab. Atau kita terjemah harfiah lebih bagus. Bab wujubil istighna, bab wajibnya istighna merasa cukup. Bimutaba'atil kitab, dengan mengikuti Alkitab. Mengikuti Alkitab. Dalam sebagian cetakan tulis mutaba'ah Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Ya. Tapi yang benarnya bimutaba'atil kitab, yang benarnya. Nah, sebab penjelasan tentang Rasulullah diikuti itu ada di dalam Al-Qur'an. Ada di dalam Al-Qur'an. Maka kalau dikatakan wajib mengikuti Al-Qur'an, sudah masuk juga di dalamnya wajib mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sini bab wajibnya merasa cukup dengan mengikuti Al-Qur'an saja. Selain dari secukup dengan Al-Qur'an saja, tinggalkan segala sesuatu selain dari Al-Qur'an. Dan ini bukan maknanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak berpendapat sunnah itu sebagai hujjah, enggak. Sebab orang yang mengikuti Al-Qur'an itu pasti akan beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti yang disangka oleh sebagian orang yang mereka menamakan dirinya jemaah Al-Qur'aniyah. Karena jemaah Al-Qur'aniyah, jemaah mengikuti Al-Qur'an saja. Tidak mengikuti hadis, cuma Al-Qur'an. Di Indonesia ini ada jemaah seperti itu. Ya, dikenal dengan nama ingkarus sunnah. Jemaah yang mengingkari sunnah. Katanya kita hanya memegang Al-Quran saja, sunnah tidak dipakai. Dan orang yang seperti ini, orang yang berada di atas kesesatan, bahkan kadang bisa kafir keluar dari Islam. Bahkan bisa keluar dari Islam. Sebab ia mengingkari satu rukun pokok dari rukun Islam, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, membatalkan syahadat keduanya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalau dia mengatakan Al-Qur'an jemaahnya adalah jemaah mengikuti Al-Qur'an, itu adalah pernyataan dusta. Sebab dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma ataakumur rasul fantahu, apa yang dibawa oleh Rasulullah ikutilah, dan apa yang dilarang oleh beliau hendaknya kalian tinggalkan. Mana kalian mengikuti Al-Qur'an? Kenapa tidak terapkan ayat ini? Terapkan ayat ini. Kan begitu? Harusnya mereka mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Dan tidak mungkin seorang itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, kecuali dengan apa, mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia sholat? Tuntunan sholat ada dalam sunnah. Dalam Al-Quran perintah global, rinciannya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakat, haji, puasa dan lain-lainnya terangkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa qala Allah ta'ala, dan firman Allah ta'ala. Di sini kita lihat ya, susunan-susunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini betul-betul mengarah kepada manhaj. Beliau betul-betul memandang dan melihat kenyataan yang terjadi di zamannya. Terjadinya berbagai macam perpecahan, perselisihan dan kelompok-kelompok. Ya. Itu di zaman beliau, apalagi kalau hidup di zaman kita ini. Nah, asalnya, asal sebab kerusakan itu karena ini, salah satu asalnya. Mereka berpaling dari mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak merasa cukup dengan Al-Qur'an dan sunnah. Merasa kurang sehingga butuh cari lain. Ya, butuh cari pemikirannya si anu, pemikirannya si ini. Demikian. Andai kata mereka merasa cukup dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Qur'an dan sunnah, maka tidak akan terjadi hal yang seperti itu. Iya. Nah, kemudian dibawakan di sini ayat wa qala Allahu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami menurunkan kepadamu Al-Kitab sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Sini menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini di dalamnya telah terdapat segala sesuatu. Tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Kemudian di sini syai', sesuatu dalam bentuk nakirah bermakna umum, dan di depannya kalimat umum kul, segala sesuatu. Sesuatu apa saja telah diterangkan dalam Islam yang merupakan perkara atau kebaikan bagi manusia, yang merupakan perkara agama dan kebaikan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Ya. Telah diterangkan dalam Al-Quran. Nah, dan alhamdulillah Al-Quran syariatul Islam, Al-Quran was sunnah, sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, ini berlaku ya, di setiap zaman. dan cocok untuk dipakai di setiap masa dan setiap generasi. Karena itu tidak butuh ada tambahan, tidak butuh cari yang lainnya, tidaknya cukup dengan ini. Nah, kemudian setelah itu, setelah membawakan ayat ini yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menjelaskan tentang wajibnya seorang itu merasa cukup dengan Al-Quran saja dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan merasa cukup dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini tiga rukun yang tidak bisa terpisah. Nah, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka tidak butuh kepada selain dari itu. Cukup. Ikuti itu, sudah kalian mendapatkan petunjuk. Nah, kemudian setelah itu beliau bawakan hadis di sini. Kata beliau, warawan Nasa'i wa ghairuhu, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan selainnya. Haditsnya ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Al-Irwa, Irwa Al-Ghalil, nomor 1589. Dihasankan dari seluruh jalan-jalannya. Cuman saya tidak melihat Syekh Al-Albani mengatakan hadits ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Wallahu a'lam, butuh diperiksa ulang. Ya, tapi kayaknya ada kesalahan di sini. Nah, kata beliau, rawahu An-Nasa'i wa ghairuhu, rawan Nasa'i wa ghairuhu, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan selainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a fi yadi Umar bin Al-Khattab waraqatan min at-Taurah. Sungguhnya beliau melihat di tangan Umar bin Khattab satu lembar dari Taurah, dari kitab Taurah. Jadi Umar memegang kitab Taurah. Nah, ini baru memegang. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amutahawwikuna ya ibn al-Khattab, apakah kamu mutahawwik ya ibn al-Khattab? Mutahawwik itu apakah kamu bingung, apakah kamu ragu ya terhadap apa yang saya bawa? Wa ana al-Khattab, maksudnya kepada Umar, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah, saya sudah membawa kepada kalian syariat ini, bayda, putih, naqiyah, sangat bersih. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Darda, hadis Irbat Ibn Sariyah, laqad taraktukum ala bayda layliha kanahariha la yazigu anha illa halik, sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu yang putih malamnya sama dengan siangnya, saking jelasnya jalan Islam ini, terangnya. Malamnya sama dengan siangnya, tidak ada perbedaan. Sebagaimana siang kalian melihat terang, malam juga kalian melihat terang. Itulah Islam, jelasnya jalan Islam itu. Kemudian Nabi menegaskan, tidak ada yang menyeleweng dari ini kecuali orang yang akan binasa. Jadi kewajiban kita hanya mengikuti saja, mencontoh. Jangan menyimpang sana sini, istiqomah saja, ittiba, jangan membuat bid'ah. Nah, dikatakan oleh beliau, walau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wataraktumuni dalaltum, andai kata Musa hidup kemudian kalian ikuti Nabi Musa dan kalian tinggalkan saya, maka kalian akan sesat. Sebab hukum dalam syariah, Nabi yang paling terakhir datang itu yang harus diikuti. Nah, itu janji yang telah diambil atas setiap Nabi. Kalau datang Nabi setelahnya, dia harus bantu Nabi tersebut dan harus dia tolong dan harus dia ikuti. Karena itu Nabi Isa alaihi salam ketika turun di akhir zaman nanti, beliau berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imam Mahdinya mengimami salat, Nabi Isa dipersilahkan maju mengimami. Dia mempersilahkan imamnya maju sebagaimana syariat Nabi. Naam. La yahillu li rajulin ay ya'umma ar-rajul tahta sultani. Tak boleh, tak halal seorang mengimami seorang di bawah, mengimami seorang mengimami orang lain di bawah kekuasaannya. Dipersilahkan. Dia berhukum dengan syariat Islam, berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah, dari sini dikatakan, andai kata, dan dikatakan wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, lau kana Musa hayyan, andai kata Nabi Musa hidup, ma wasi'ahu illa tiba'i, tidak ada kelapangan untuknya kecuali dia harus mengikuti saya. Faqala Umar, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan. Maka kata Umar, saya ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Ini penegasan dari Umar, bukan menunjukkan keraguan, penegasan bahwa dia di atas hal itu. Cuman itu kesalahan yang dia lakukan, maka dia tegaskan tentang keimanannya. Nah, dan ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang masalah apakah boleh membaca kitab Taurat, membaca kitab selain kitab Islam. Ini termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah boleh atau tidak. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, dan perintah larangan di sini katanya sudah mansukh. Ya. Dan yang benarnya boleh. Ya. Cuma yang benar di dalam masalah ini tentang asal hukum asal kaum muslimin itu sibuk dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun bagi alim yang mumpuni, ingat ya, alim mumpuni, punya khibrah tentang Al-Quran wa Sunnah. Kemudian yang kedua, dia ingin membantah dan menjelaskan kerusakan ya, agama Yahudi dan Nasrani yang telah dirubah sekarang ini. Ya. Nah, dia ingin jelaskan hal tersebut, dia baca, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana Ibnu Taimiyah punya kitab, judulnya apa namanya? Ad-Din As-Sahih, kalau saya tidak salah begitu. Iya. Gimana? Al-Qawl As-Sahih atau Ad-Din As-Sahih. Juga Ibn Al-Qayyim punya kitab sejenis dengan itu, bantahan untuk orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan Ibn Taimiyah banyak menukil dari Taurat mereka. Ya. Empat Injil mereka dinukil oleh Ibn Taimiyah. Ya. Untuk ditunjukkan ketimpangan dan bagaimana terjadi perubahan di dalam kitab mereka. Dan perubahan yang terjadi di kitab Yahudi dan Nasrani, itu perubahan dari sisi makna kadang, dan kadang berubah dari sisi lafaz. Iya. Kadang berubah dari sisi lafaz. Iya. Nah. Baik, kemudian setelah itu dikatakan di sini oleh pengarang di bab setelahnya, bab ma ja'a fil khuruji an da'wal Islam. Bab apa yang datang tentang khuruj, keluar dari da'wal Islam, seruan Islam. Maksudnya di sini bab tentang bagaimana hukum orang yang keluar dari seruan Islam, bagaimana bahayanya orang yang keluar dari penamaan dari seruan Islam. Ini lagi-lagi mengikat seorang Muslim, mengikat seorang Muslim untuk senantiasa memberikan loyalitasnya kepada Islam dan kepada kaum Muslimin, dan menghindari segala sesuatu yang bisa memecah mereka dan menjauhkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan di sini oleh pengarang, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah Allah. Di sini kalimat dia, huwa, itu kembali kepada Allah. Itu yang benarnya dari penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan kembali kepada Ibrahim, tapi itu penafsiran yang kurang tepat. Yang benarnya kembali kepada Allah. Dialah Allah yang menamakan kalian sebagai kaum muslimin min qablu wa fi hadha, sebelumnya dan pada hal ini. Ini menunjukkan bahwa agama para nabi dan para rasul sama, semuanya adalah Islam. Islam apa tadi? Umum atau khusus? Umum. Iya. Nah, kalau begitu tidak boleh keluar dari seruan Islam. Ini lagi-lagi penekanan. Iya. Tidak boleh keluar dari seruan Islam. Jangan sampai masuk ke dalam perkara-perkara yang menyebabkan kalian terpecah belah. Ini poin pokok ini. Iya. Sekali lagi, ini kitab risalah tentang manhaj. Iya. Dan akan kita lihat betapa banyaknya penyimpangan di zaman ini. Tiga, kita melihat hadis-hadis yang akan disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala. Kata beliau, wa anil harith al-asy'ari. Naam, radhiyallahu anhu. Ini hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil Al-Wadi. Dari al-harith al-asy'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, amurukum bi khamsin. Saya memerintahkan kalian dengan lima perkara. Allahu amarani bihinna. Allah memerintahkan saya dengannya. Ingat, Sini kalimat, saya perintahkan kalian dengan lima perkara. Menunjukkan wajib untuk dikerjakan. Dan ini perintah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa lima perkara tersebut? As-sam'i wa ta'ah. Bisa dibaca as-sam'i, bisa dibaca as-sam'u. As-sam'i wa ta'ah. Wal-jihadi. Yang pertama as-sam'i. Yang kedua at-ta'ah. Yang ketiga al-jihad. Yang keempat al-hijrah. Yang kelima wal-jama'ah. Lima perkara. Yang pertama as-sam'i. As-sam'i artinya mendengar. Yang kedua at-ta'ah. Adalah taat. Ini dua sifat yang harus terkumpul pada seorang muslim. Punya sam' dan punya ta'ah. Iya. Dia mendengar dan dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sami'na wa ata'na. Itu perkataan kaum muslimin. Mereka hanya berucap, kami beriman dan kami taat. As-sam' wa ta'ah. Mendengar dan taat mutlak, as-sama dan ta'ah yang mutlak, itu hanya diperuntukkan untuk Allah dan Rasulnya saja. Untuk Allah dan Rasulnya. Secara mutlak. Harus dengar dan taat secara mutlak. Iya. Adapun selain dari Allah dan Rasulnya, maka didengar dan ditaat taba'an. Kalau mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti kita diperintahkan untuk taat kepada ulama dan taat kepada pemerintah. Maka ketaatan kepada ulama dan ketaatan kepada pemerintah, sepanjang ulama dan pemerintah taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak ketaatan sendiri. Ya. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah. Ya, perintah ya. Taatlah kalian kepada Allah. Taat tersendiri. Kemudian diulangi lagi, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada rasul, ketaatan tersendiri. Ya. Wa ulil amri minkum, dan ulil amr, tidak ada lagi kalimat taatnya, tapi diikutkan saja, dan taatlah kalian kepada pemerintah, ulil amr, pemerintah dan ulama kalian. Ini artinya pemerintah dan ulama ditaati sepanjang mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Ibn Umar riwayat Bukhari, innama ta'atu fil ma'ruf, sungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik. Ya. Naam. Dan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi selain Allah dan Rasulnya itu ditaati apabila mereka menaati Allah dan Rasulnya, atau menjalankan, atau apa yang mereka perintahkan adalah perintah yang merupakan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Iya. Jadi ini dua poin yang diperintahkan kepada umat Islam. As-sami wa ta'a. Yang ketiga, wal-jihad. Dal-jihad. Jihad itu punya banyak pengertian. Punya banyak makna jihad. Jihad dari beberapa, bisa diberi definisi dari beberapa sisi. Kadang jihad dibagi menjadi empat. Jihad membela atau jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang-orang munafik, dan jihad melawan orang kafir. Tapi jihad yang diinginkan di sini adalah jihad melawan orang-orang kafir. Sini yang diinginkan. Dan jihad melawan orang kafir itu terbagi dua. Jihad dengan lisan dan jihad dengan apa namanya, pedang ya, dan tombak. Ya, kalau ditabir oleh para ulama, jihad bil hujjah wal bayan, hujjah dengan penjelasan, bil hujjah wal lisan. Ya. Jihad yang kedua, jihad apa, bisayfi wassinan, dengan pedang dan tombak. Maksudnya satu jihad dengan lisan, satunya jihad dengan fisik. Melawan orang-orang kafir. Adapun jihad dengan lisan, ini kewajiban yang diperintahkan kepada kaum muslimin. Dan asal perintah dari jihad diturunkan kepada umat Islam adalah perintah jihad, berjihad melawan mereka dengan lisan. Dalam Al-Quran dikatakan, wala tut'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Janganlah kalian taat kepada orang kafir dan jihadlah kalian melawan mereka dengan jihad yang besar. Ini ayat di surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan turunnya di Mekah. Di Mekah tidak ada jihad dengan tangan. Ya. Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiakum. Tidakkah kalian lihat orang yang diperintahkan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Nah. Di ayat yang lain, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Jihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ini ayat di surah Al-Hajj. Juga turunnya di Mekah. Belum ada jihad waktu itu. Tapi disuruh perintah dengan sebenar-benar jihad. Jihad apa ini? Sebenar-benar jihad. Yang satunya lagi jihad besar. Maksudnya jihad dengan hujjah dan bayan. Jihad yang kedua adalah jihad dengan pedang. Melawan orang kafir, membunuhi mereka. Iya. Membunuhi mereka. Tapi jihad melawan orang kafir ini, ini hukumnya berbeda-beda. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Dalam artian jihad secara fisik, ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Panjangnya untuk diuraikan. Sekarang waktu meringkas. Kemudian ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Jihad melawan orang kafir ini. Cuma secara umum jihad melawan orang kafir di medan pertempuran itu terbagi dua. Ada namanya jihadul hujum dan ada namanya jihad mudafa'ah. Jihadul hujum itu artinya jihad menyerang. Kaum muslimin duluan menyerang. Kaum muslimin menyerang orang kafir supaya mereka masuk Islam. Ini jihad yang sangat disyariatkan dan mempunyai pahala yang sangat besar, tetapi dengan tiga syarat bisa ditegakkan. Syarat yang pertama, harus punya wilayah kekuasaan. Syarat yang kedua, harus punya pimpinan negara. Syarat yang ketiga, harus punya raya kekuatan. Tiga syarat harus ada. Karena itu Nabi ketika di Mekah, ada enggak jihad dengan fisik melawan orang kafir? Tidak ada. Belum punya tiga syarat ini. Pindah ke Madinah, punya wilayah Madinah dan beliau pimpinan negara, punya kekuatan, sudah mulai memperluas ya. Dan menyerang orang-orang kafir untuk memperluas Islam ini, mewujudkan Islam, ditinggikan di atas muka bumi sebagai rahmat untuk alam semesta, didakwai orang kafir supaya jangan tetap goblok di atas kekafirannya dan rela menjadi penghuni neraka ya, didakwai mereka supaya masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, diperangi supaya bumi ini menjadi bumi yang tentram, tidak ada orang-orang yang berbuat kesyirikan di atasnya. Itu tujuan Islam. Jihadnya itu sebenarnya bukan kasar dalam artian pandangan orang secara umum, tapi rahmat untuk alam semesta sebagaimana sifat dan ciri Islam itu sendiri. Rahmat untuk kaum muslimin, rahmat juga untuk orang kafir. Iya. Demikian harusnya. Ini jihad hujum, jihad menyerang itu dengan tiga syarat. Jihad yang kedua namanya jihad mudafa, jihad membela diri. Kalau kaum muslimin diserang ya, oleh orang kafir, wajib bagi mereka membela diri. Ya. Kaum muslimin tidak dididik menjadi orang pengecuk, lari dari apa namanya ketiga diserang musuh. Ya. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah, "Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid." Siapa yang dibunuh membela dirinya, dia mati syahid. "Wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid." Siapa yang dibunuh membela keluarganya, dia mati syahid. "Wa man qutila duna malihi duna irdihi fa huwa syahid." Siapa yang dibunuh membela hartanya, membela kehormatannya, dia mati syahid. Ini jihad mudafa'ah namanya. Iya. Ini jihad, diantara makna jihad yang banyak salah dipahami oleh orang-orang. Iya, wallahul musta'an. Dan ini termasuk prinsip pokok dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dan sebenarnya jelas sekali. Iya. Prinsip ini cuman iya, butuh untuk memahami lebih baik. Ya, tentang hal ini. Jadi diperintahkan di sini bil jihad, wal jihad. Perintah yang ketiga, perintah yang keempat wal hijrah. Dan hijrah. Hijrah itu punya dua makna. Makna umum dan makna khusus. Iya. Makna umum yaitu hijrah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia di atas suatu dosa, dia hijrah meninggalkan dosanya. di atas suatu kefasikan dia hijrah meninggalkan kefasikan. Ya, melakukan ini dia hijrah meninggalkan, itu hijrah secara umum. Ya. Dan ini masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fafirru ila Allah." Larilah kalian kepada Allah. Maksudnya tinggalkan itu. Kalian kembali kepada Allah. "Inni lakum minhu nadhirum mubin." Sungguhnya saya ya, untuk kalian dari Allah sebagai pemberi peringatan yang sangat jelas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Fadhalah Ibn Ubaid yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang hijrah itu adalah orang yang menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Ini hijrah umum. Hijrah yang kedua hijrah khusus. Dan ini mana hijrah yang banyak diinginkan dalam nas-nas syariat, yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Iya. Negeri kafir ke negeri muslim. Tapi ini punya dawabit dan punya ukuran-ukuran ya. Waktu sempit untuk menjelaskannya. Nah. Dan insyaallah taala saya akan uraikan tentang masalah hijrah ini di kesempatan yang apa namanya? Lain. Sebab mulai daurah ini ya, sebenarnya semenjak beberapa daurah sebelumnya kita sering memberikan materi lepas, tapi kali ini kita biasakan untuk ada materi dengan membaca kitab ya. Dan insyaallah taala setelah Ramadan ada silsilah daurah dengan judul silsilah studi akidah ahli sunnah wal jamaah, khusus pembahasan kitab dari buku-buku ahli sunnah wal jamaah ya, kitab per kitab kita selesaikan. Dan masalah hijrah ini ya akan kita bahas insyaallah taala ketika akan menguraikan secara lengkap dalam bentuk daurah 3 hari atau 4 hari terhadap kitab Al-Usulul Thalathah. Nah. Kemudian berikutnya wal jamaah. Ini perintah yang kelima adalah al jamaah. Al jamaah itu punya banyak penafsiran di kalangan para ulama. Hakikatnya kembali kepada dua perkara. Tidak ada jamaah selain dari dua ini. Ini butuh dipahami dan butuh apa namanya meluruskan pemahaman yang salah seputar pemahaman jamaah. Jamaah cuma punya dua pemahaman. Pemahaman yang pertama jamaah yaitu jamaah kebenaran, jamaatul haq. Orang yang berada di atas kebenaran, jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Ini jamaah yang pertama. Dipahami? Ya, kalau jamaahnya ini maka pimpinannya siapa? Hah? Pimpinannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia inginkan jamaah al-haq. Jamaah yang kedua adalah jamaatul abdan. Jamaah badan. Ya. Dalam artian jamaah kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Ini jamaah yang kedua. Kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang pemimpin negara, bukan sembarang pemimpin. Nah, kapan dia pemimpin negara? Dengan tiga perkara. Yang pertama, dipilih oleh ahli al-halli wal 'aqd. Dipilih, syah dia terpilih. Semua orang mengatakan ini pimpinan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mendapatkan pelimpahan kekuasaan dari pemimpin sebelumnya. Ini juga syah sebagai pimpinan. Kemudian yang ketiga, orang yang berkuasa dengan kekuatannya. Karena zalimnya dia, kebejatannya, dia lakukan kudeta. Kudeta diharamkan. Tapi begitu dia sudah menumpahkan darah, berkuasa dengan kekuatannya, maka untuk menghindari jangan sampai terjadi kerusakan lebih besar dan tertumpah darah lebih besar, lebih banyak lagi, maka kita akui dia sebagai pemimpin. Sebagaimana Abdul Malik bin Marwan ketika menjatuhkan Abdullah bin Zubair, para sahabat di zaman itu ya, membaiat Abdul Malik bin Marwan untuk menjaga jangan sampai terjadi kerusakan yang lebih besar. Ini tiga perkara syah seorang dianggap sebagai pimpinan. Sekarang kita lihat pimpinan-pimpinan jemaah yang ada, yang bertebaran di Indonesia ini bak jamur di musim hujan. Sekarang dia masuk ke jemaah yang mana? Kalau jemaah hak, pimpinanmu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu buat selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu adalah sesat. Iya. Kamu jemaah adalah pimpinan mempunyai penguasa seperti yang ada sekarang ini. Ya. Setiap kelompok ada pimpinannya dibaiat. Ya. Baiat itu sumpah setia. Ya. Sumpah setianya macam-macam. Ini juga butuh dianu ya. Jangan sampai dipahami sumpah setia itu sumpah setia seia sekata hidup mati. Bukan cuma itu sumpah setia. Ya. Diambil baiat itu banyak macam. Ya. Kadang disumpah kamu ikut bersama kita Al-Quran wa Sunnah. Ya. Menaati Al-Quran wa Sunnah seperti baiatnya orang-orang Wahda. Ya. Nah, ini bentuk baiat Al-Quran wa Sunnah. Ini berat lagi. Dan Nabi tidak pernah membaiat para sahabatnya mengikuti Al-Quran wa Sunnah. Berat betul baiat. Al-Quran wa Sunnah, tidak ada yang bisa menjamin dirinya menerapkan Al-Quran wa Sunnah keseluruhan. Nabi kalau membaiat beberapa poin saja, dengar dan taat sama pemerintah, nasihati soal muslim, ya, beberapa poin saja yang dibaiat kepada para sahabat. Nah, maka baiat-baiat seperti ini kepada pimpinan, kita tanya, kalau kalian jemaah, jemaah yang mana? Jemaah hak pimpinannya Nabi. Kalau kalian bikin pimpinan, ya, maka itu artinya kalian telah keluar dari jemaah kaum muslimin. Ya. Kalau orang-orang yang baiat seperti ini keluar dari jemaah kaum muslimin. Jemaah kaum muslimin itu orang yang taat kepada pemerintah. Dan ukuran pemerintah itu bukan diukur dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, perbuatannya apa yang dia hukumi. Ya. Tapi diukur dia muslim atau tidak pemerintahnya, itu saja. Pimpinan negara muslim atau tidak, dia muslim wajib kita taati. Dia minta baiat, kita baiat dia. Ya. Kita serahkan baiatnya, ketaatan kepada dia. Demikian pula di Indonesia. Ya. Maka jemaah-jemaah yang bikin, ya, kelompok-kelompok sekarang ini, setiap kelompok minta dan ada pimpinannya dibaiat. Ya. Maka ini adalah jemaah sesat dan mereka keluar dari seruan untuk berjamaah di sini. Dengar sini ancamannya. Kata Nabi, wal jamaah, hendaknya kalian komitmen dengan jamaah. Bainnahum man faraqal jamaah qaida shibrin faqad qala'a ribaqatal islam min 'unuqihi illa ay yuraji. Sungguhnya barang siapa yang berpisah dengan al jamaah satu jengkal saja, dia keluar berlepas dari al jamaah satu jengkal saja, sedikit saja, maka dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya, kecuali kalau dia kembali. Bahaya orang-orang yang meninggalkan al-jamaah. Dan anehnya, ya, ya, lucu bin ajaib, orang-orang yang baiat ini, kelompok-kelompok yang memasang tokoh-tokoh kemudian dibaiat, dia kalau mendoktrin anggotanya, kamu harus baiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa laysa fi unuqihi bai'a mata mitatan jahiliyah." Siapa yang mati dan tidak ada di lehernya baiat, maka kamu mati mati jahiliyah. Wah, takut sudah, kasihan ini orang-orang awam, tidak tahu apa-apa. Ya sudah, kamu kalau begitu siapa yang kita baiat? Saya adalah pimpinan kalian yang terhormat, baiatlah saya. Demikian. Lucunya berdalilkan dengan hadis ini, padahal hadis itu dan hadis yang seperti ini semuanya bantahan atas dia. Dia yang bikin baiat sendiri. Ini artinya dia keluar dari jemaah kaum muslimin dan dianya yang mati jahiliyah. Dianya yang mati jahiliyah. Sebab bukan itu makna apa namanya, siapa yang mati dan tidak ada di lehernya baiat. Maksudnya siapa yang mati dan tidak ada di lehernya baiat pada saat ada pimpinan resmi, kemudian dia tidak membaiat, tidak mengakuinya. Ini kalau mati, matinya mati jahiliyah. Itu maksudnya. Kalau tidak ada pimpinan, tidak harus baiat kalau tidak ada pimpinan. Kalau tidak ada pimpinan negara, jadi haruskan baiat. Tapi perintah Nabi, fa'atazil tilkal firqa kullaha, tinggalkan semua firqa itu. Tidak disuruh baiat, terus disuruh bikin pimpinan sendiri. Ya, sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Ya. Dan ini termasuk prinsip-prinsip penting. Ya, paham ini, insyaallah taala, ya, akan menyelamatkan apa namanya, semua dari kita dari berbagai macam gelombang syubhat yang tersebar, ya, khususnya di bumi Indonesia ini. Dan permasalahan pokok-pokok pengkafiran dan munculnya kesesatan, asal-asalnya ini termasuk dasar-dasarnya, ya. Dan jangan tuh menyangka bahaya, tidak bahaya hal tersebut. Memang hari ini mereka belum punya kekuatan, Nanti suatu saat tatkala mereka punya kekuatan, kita yang tidak ikut sama mereka akan dihabisi oleh mereka. Sebab itu prinsipnya, orang yang tidak ikut sama mereka dianggap kafir. Dianggap kafir. Dan ini termasuk prinsip sesat dari prinsipnya orang-orang khawarij yang terus menerus terwarisi dari zaman ke zaman. Nah, wa ila Allahil mustaqa. Baik, kemudian setelah itu dikatakan di sini, wa man da'a bi da'wal jahiliyah, dan siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Iya. Seruan jahiliyah di sini adalah segala perkara jahiliyah yang telah dibatalkan oleh Islam. Iya. Ini kemungkinan pertama, dakwah jahiliyah adalah segala perkara jahiliyah yang dibatalkan dan dihancurkan, dimusnahkan oleh Islam. Dia serukan lagi, maka ini artinya berdakwah dengan dakwah jahiliyah. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, dakwah dengan dakwah jahiliyah, yaitu dakwah dengan penamaan jahiliyah. Seruan-seruan jahiliyah. Seperti seruan untuk asabiyah, fanatisme. Seruan untuk memberikan, membatasi loyalitas pada suatu kelompok, suatu suku, suatu organisasi, suatu jamaah tertentu. Ini semua dari bentuk dakwah jahiliyah. Hati-hati, ini termasuk perkara penting. Tentang masalah dakwah jahiliyah ini, kita akan uraikan insyaallah ta'ala dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena ini kenyataan yang banyak kita lihat di kelompok-kelompok dan jamaat yang ada sekarang ini. Adanya berbilang jamaah dan banyak jamaah, ini masuk ke dalam seruan jahiliyah. Kita lihat. Dikatakan di sini waqi' sahih, dalam as-sahih. Kalimat as-sahih di sini Anda bisa ditentukan secara jelas. Sebab lafaz ini ada dalam riwayat Muslim dan ada dalam riwayat Bukhari dari beberapa orang sahabat. Kata beliau, man faraqal jamatan famata fami'tatuhu jahiliyah. Dalam sahih, siapa yang meninggalkan jamaah sejengkal saja kemudian dia mati, maka matinya itu adalah mati jahiliyah. Ini sudah kita terangkan tadi bahwa jamaah yang diinginkan di sini jamaah apa? Badan tadi itu, jamaah